Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Kaum muslimin jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan hikmah atau pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya yang diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat selama 50 hari 50 malam. Pada akhirnya setelah 50 hari 50 malam, datanglah kabar gembira datanglah Ka'ab bin Malik ke Masjid Nabi untuk mendengar langsung kabar gembira tersebut dari Nabi. Dan saat maka orang-orang pun menyambut beliau dengan gembira di luar masjid. Adapun di dalam masjid, maka tidak ada yang menyambut kecuali Talhah. Maka di antara pelajaran berkaitan dengan atau hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, pertama di antaranya adalah yang pertama, dalam kisah ini terdapat dalil bahasanya di antara sunnah, jika terdapat sesuatu hal yang mengembirakan, ada sesuatu yang mengembirakan dan membahagiakan seseorang, maka kita pun mengucapkan selamat padanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baik itu adalah kebaikan berkaitan dengan masalah agama ataupun kabar gembira berkaitan dengan masalah dunia. Maka dalam ini ada dua keadaan. Ada satu kabar hal yang mengembirakan dan membahagiakan, dan orang tersebut belum tahu. Maka dalam hal ini kita kabarkan kepadanya. Ini adalah sunnah. Namun jika dia sudah mengetahui hal yang mengembirakan tadi, maka dalam hal ini kita dituntunkan untuk mengucapkan selamat. Sebagaimana para sahabat mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik atas turunnya wahyu yang menyatakan kalau Allah menerima taubatnya. Dan di antara dalil dalam masalah ini, masalah anjuran untuk memberikan kabar gembira, adalah para malaikat yang datang ke rumahnya Ibrahim memberikan kabar gembira kepada Ibrahim yang telah dalam penantian yang panjang menantikan dapatnya momongan. Maka malaikat pun datang menyampaikan kabar gembira dan mengabarkan kalau nanti Ibrahim akan punya momongan, istrinya akan hamil. Maka malaikat memberikan kabar gembira akan datangnya Ghulamin Halim dan Ghulamin Alim. Ada anak laki-laki yang penyantun dan ada anak laki-laki yang berilmu. Dan yang dimaksud dengan yang disebut oleh malaikat dengan Ghulamun Halim adalah Ismail, sedangkan Ghulamun Alim yang berilmu, anak yang berilmu adalah Ishak. Maka para malaikat datang ke rumah Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira akan lahirnya dua anaknya Ibrahim, dari Sarah dan dari Hajar. Maka di sini terdapat pelajaran tentang menyampaikan kabar gembira pada seseorang yang mendapatkannya dan dia belum mengetahuinya. Kemudian berkaitan dengan tindakan ketika Ka'ab bin Malik masuk masjid, maka tidak ada satupun yang berdiri mendekat dan mengucapkan selamat dan menyambut kecuali Talhah. Maka di sini terdapat pelajaran tentang bolehnya al-qiyam ila koma ila, berdiri menyambut. Menyambut seseorang untuk menjabat tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya bima yasuruhu, dengan adanya sesuatu yang mengembirakan dan menyenangkannya. Maka nanti akan dibahas panjang lebar oleh pensyarah tentang tiga macam berdiri dan hukumnya dalam Islam. Maka berdiri untuk orang lain dan berkaitan dengan orang lain itu ada koma ila, berdiri menyambut, dan ada koma li, berdiri menghormati, berdiri di tempat, menghormati orang yang datang, dan koma ala, berdiri menghormat orang yang dalam posisi duduk. Maka yang pertama berkaitan dengan koma ila, berdiri menyambut, atau al-qiyam ila, berdiri menyambut, maka ini hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa, bahkan ini adalah di antara akhlak mulia dan sikap terpuji dalam Islam. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bolehnya hal ini dan menunjukkan kalau ini adalah satu bentuk akhlak mulia. Demikian juga qomali, berdiri menghormat, berdiri di tempat, menghormati orang yang datang. Berdiri menghormati seseorang dalam keadaan kita berada tetap di tempat dan tidak bergerak. Kalau berdiri menyambut, kita bergerak mendekatinya, menjabat tangannya. Namun kalau berdiri menghormat, yang dimaksudkan di sini adalah berdiri di tempat. Kita tidak bergerak menghormati orang yang datang. Maka berkaitan dengan berdiri menghormat, maka di sini dibedakan antara orang yang berdiri dan menghormat dan orang yang mendapatkan penghormatan. Dibedakan antara yang berdiri menghormat dan yang menjadi sasaran penghormatan. Maka untuk orang yang berdiri menghormat, maka ini tidaklah mengapa jika hal tersebut telah menjadi tradisi dan kebiasaan, karena tidak terdapat larangan terkait dengan hal ini. Adapun hadis yang melarang terkait dengan berdiri menghormat, maka larangan, tahdzir dan peringatan itu berkaitan dengan alladzi qamu lahu, orang yang mendapatkan penghormatan dalam bentuk berdiri. La minal qa'im, tidak ada hadis yang melarang mencela orang yang berdiri menghormat, namun orang yang dihormati dengan bentuk berdiri. Maka untuk man yuqamu lahu, orang yang dihormati dengan cara berdiri oleh orang lain, terdapat hadis yang keras tentang orang tersebut. Terdapat ancaman yang keras dan menakutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang itu. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih, diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan Hasan, diatkan oleh Ahmad, dan dia sahih oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, man ahabba ayatamatsala lahu rijalu, barang siapa yang punya hobi, barang siapa yang suka dan senang orang-orang berdiri menghormat padanya. Yatamatsal maknanya menghormat. Orang-orang yatamatsal lahu rijalu qiyaman, orang-orang berdiri menghormatinya. Falyatabawa, maka ada minan nar, maka adalah dia siap-siap tinggal di neraka. Nabi katakan siapa yang suka, gembira dan senang ketika dia datang, orang-orang berdiri menyambutnya, dia merasa gembira, senang dan bahagia, maka Nabi katakan falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siaplah nanti besok di akhirat tinggalnya di neraka dan tidak di surga. Mungkin ancamannya diancam dengan masuk neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal ini adalah dosa besar. Karena semua perbuatan yang diancam dengan neraka, maka perbuatan tersebut statusnya adalah dosa besar. Maka gembira dan senang dihormati orang dengan cara mereka berdiri ketika kita datang adalah satu dosa besar. Maka larangannya berkaitan dengan orang yang dihormati. Larangannya berkaitan dengan orang yang dihormati. Adapun orang yang berdiri menghormat, maka tadi di sampaikan di sini bahasanya lam yarid an-nahyu anhu, tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga ringkasnya para ulama berkaitan dengan masalah fikih berdiri, maka berkaitan dengan pembahasan tentang masalah hukum berdiri, maka berdiri ada tiga macam. Ada qoma ila, qiyam ila, berdiri menyambut. Ada qiyam li atau qoma li, berdiri menghormati, berdiri di tempat menghormati orang yang datang. dan qiyam ala atau qoma ala, berdiri menghormat, menghormati orang yang duduk. Maka akan dibahas, akan kita bahas hal ini secara detail satu per satu. Yang pertama berkaitan dengan qoma ila, berdiri menyambut, maka hukumnya tidak mengapa. Bahkan hal ini satu hal yang dibenarkan oleh syariat, terdapat hadis yang membenarkannya berupa perintah Nabi, persetujuan Nabi, dan perbuatan Nabi. Dalil berupa perintah Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Sa'ad bin Mu'ad datang, saat dia akan memberikan putusan hukum tentang untuk nasib kabilah Yahudi yang disebut dengan Bani Quraidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, tepatnya orang-orang Aus, karena Sa'ad bin Mu'ad adalah kepala suku Aus, kumu ila sayyidikum. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'ad dalam kondisi sakit, berdirilah kalian, sambut dan tolong tuanmu untuk turun dari kendaraannya. Sa'ad bin Mu'ad ketika itu mendapatkan terluka dalam peperangan Ahzab. Terluka di akhulnya, di badannya yang disebut dalam bahasa Arab dengan akhul. Dan akhul di sini dikatakan adalah irqun fil ibham, adalah satu urat yang ada di jempol yang jika pecah maka matilah seseorang karenanya. Nah, itu pecah, uratnya itu pecah. Namun saat dia terluka, sebelum meninggalnya, Sa'ad bin Mu'ad berdoa kepada Allah, minta pada Allah untuk jangan diwafatkan sampai dia terpuaskan, sampai dirinya senang berkaitan dengan melihat hukuman yang dirasakan oleh Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah, yang terikat perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Madinah dari serangan para penyerang. Namun Bani Quraidah ini di perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah malah bersekutu dengan pasukan Ahzab, sehingga jadilah Madinah ketika itu Nabi dan para sahabat terkepung dari dua sisi. Dari arah bawah, maka ada pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 orang. Dari sisi atas, dari bagian sisi atas Madinah, terdapat juga serangan dari Bani Quraidah. Maka mereka melanggar perjanjian damai yang mereka sepakati. Dan di masa jahiliyah, Bani Quraidah ini adalah sekutunya kabilah Aus, yang Sa'ad bin Mu'ad adalah kepala sukunya. Maka jengkel sekali Sa'ad bin Mu'ad terhadap sikap Bani Quraidah. Maka dia merasa belum rela untuk mati sampai melihat Bani Quraidah dihukum. Maka mereka Bani Quraidah mengkhianati perjanjiannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka malah berpihak kepada pasukan Ahzab menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Sa'ad bin Mu'ad itu tertusuk dan terluka, yang ini adalah luka yang parah dan mematikan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitni, ya Allah janganlah kau wafatkan aku, hatta takira aini bi Bani Quraidah, sampai aku hatiku plong melihat hukuman yang menimpa Bani Quraidah. Dan menimbang posisi yang mulia yang dimiliki, posisi yang terhormat yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'ad di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan bahasanya selama Sa'ad bin Mu'ad sakit dibuatkan kemah atau kemah kecil di bagian belakang masjid atau bagian depan masjid, ya, bagian belakang masjid, Sehingga Sa'd bin Mu'ad tidak dirawat di rumahnya, namun dirawat di masjid, supaya Nabi bisa setiap hari menjenguknya. Dan Nabi tidak perlu berjalan jauh untuk menjenguknya. Maka Nabi pun setiap hari menjenguknya, setiap hari menengoknya, dan itu dekat karena di dalam masjid. Nah, setelah Bani Quraidah, setelah pasukan Ahzab kocar kacir, maka Nabi kemudian memfokuskan diri menyerang Bani Quraidah. Akhirnya mereka kalah, mereka mau menyerah. Maka tatkala terjadi peperangan, ketika para sahabat telah berhasil memerangi Bani Quraidah, mereka rela nasib mereka diputuskan oleh Sa'd bin Mu'ad. Mereka, kami menyerah kalah, namun mereka minta yang menghukum kami adalah Sa'd bin Mu'ad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Sa'd itu hadir, didatangkan ke perkampungan Bani Quraidah yang menyerah. Maka datanglah Sa'd bin Mu'ad, raqiban ala himar, dalam keadaan menunggang keledai. Dia tidak bisa jalan kaki, karena dia fisiknya sangat lemah, disebabkan lukanya. Maka tatkala Sa'd bin Mu'ad ini sudah tiba di dekat perkampungan Bani Quraidah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Aus yang merupakan anak buah Sa'd bin Mu'ad. Nabi katakan, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah dan bantulah pimpinanmu, ketuamu untuk turun dari kendaraannya. Maka orang-orang Bani Aus pun atau kabilah Aus pun berdiri dan membantu menurunkan Sa'd bin Mu'ad dari keledainya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'd bin Mu'ad, inna ha'ula'i ya'nil Yahuda, maksudnya mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah, memintamu untuk menjadi hakim yang memutuskan apa hukuman apa yang layak mereka terima setelah mereka berkhianat dan akhirnya kalah. Maka beliau berkata, hukmina fidun fihim, wahai Nabi, keputusanku itu berlaku untuk mereka. Maka Nabi katakan, iya. Dan mereka pun, Nabi mengatakan iya, dan mereka pun mengakuinya. Kalau mereka orang-orang Bani Quraidah mengatakan, na'am hukmuka nafidun, betul, wahai Sa'd bin Mu'ad, hukummu berlaku. Qal, kemudian beliau mengatakan, wa fi man hahuna, dan di antara orang-orang yang ada di sini, beliau berisyarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka mengatakan na'am iya. Faqal, maka Sa'd bin Mu'ad kemudian ketok palu memutuskan hukuman yang layak untuk orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat dalam situasi yang sangat-sangat genting. Karena peperangan tersebut, peperangan itu sangat-sangat genting karena belum pernah Nabi berperang dengan orang kafir sebanyak itu, 10.000 orang. Dalam kondisi semacam ini malah dikhianati dari belakang. Maka ini pengkhianatan yang sangat-sangat sangat-sangat besar. Secara teori ilmu perang di dunia manusia, Nabi habis. Diserang dari, digencet dari bawah dan dari atas. Maka seandainya bukan karena pertolongan Allah, secara teori habis. Allah kemudian kalahkan pasukan Ahzab tanpa bantuan siapapun, cukup Allah kirimkan angin, angin kencang, dingin, hujan, tengah malam. Namun itu jadi hujan yang sangat deras, dan hujan sangat deras bagi mereka orang-orang kafir, namun hujan biasa untuk Nabi dan para sahabat. Hujan yang mengokohkan tenda, memadatkan pasir untuk Nabi dan para sahabat. Nah, itu hujan air bah untuk orang-orang kafir yang 10.000 jumlahnya. Dan Allah Nabi kirim dan Allah kirimkan angin kencang dan angin dingin. Angin kencang ini kemudian mencabut semua tenda-tenda mereka. Mencabut semua tenda-tenda mereka, membalikkan tungku-tungku mereka. Maka mereka bubar. Mereka bubar dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah mereka bubar, Nabi kemudian menyerang Bani Quraidah. Mungkin ada pengkhianatan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat menyakitkan. Di pengkhianatan dalam kondisi sangat-sangat gentingnya, di mana Nabi dan para sahabat bisa dikatakan di ujung tanduk. Maka Sa'ad bin Mu'ad memberikan hukuman yang keras untuk Bani Quraidah. Sa'ad mengatakan hukumanku untuk mereka, lelaki dewasanya dihabisi, dipenggal. Yang semua mereka yang ikut terlibat perang, ikut terlibat perang, yaitu laki-laki dewasanya. Sedangkan anak-anak dan perempuannya, maka jadikan tawanan dan budak. Sedangkan hartanya jadikan ghanimah. Hukumun sarimun, satu hukuman yang keras. Hukuman yang layak untuk pengkhianat. Yang berkhianat di kondisi yang sangat-sangat gawat. Maka Nabi SAW memuji putusan Sa'ad bin Mu'ad. Nabi katakan laqad ahkam tafihim, sungguh kau putuskan hukum untuk mereka dengan hukum Allah, yang Allah itu ada di atas sana, fawqa sab'a samawat, yang dia berada di atasnya langit yang ketujuh, radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Maka ada 700 orang laki-laki dari Bani Quraidah yang dihukum mati, sedangkan perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup dengan status ditawan dan diperbudak, dan harta mereka menjadi ghanimah, rampasan perang yang dibagikan di antara kaum muslimin yang ikut perang memerangi Bani Quraidah. Maka yang jadi dalil dari kisah ini, kisah Sa'ad bin Mu'ad dan Bani Quraidah, adalah sabda Nabi kepada orang-orang Aus ketika Sa'ad bin Mu'ad datang. Nabi katakan, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah tuanmu, bantulah dia untuk turun dari kendaraannya. Dan di dalam kalimat ada kata perintah. Ya, maka di sini, maka ini masroknya, disyariatkannya berdiri menyambut dengan sunnah kauliyah. Adapun sunnah takririyah, persetujuan, adalah potongan kisah Ka'ab bin Malik yang sedang kita bahas, yaitu tatkala Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid, maka tidak ada dari muhajirin yang berdiri menyambut, menjabat tangan dan mengucapkan selamat pada Ka'ab bin Malik kecuali Tolhah bin Ubaidillah. Dan dalam keadaan Nabi melihatnya dan menyaksikannya, dan Nabi tidak menyalahkan perbuatan Tolhah bin Ubaidillah. Maka ini menunjukkan sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi untuk al-qiyam ila, berdiri menyambut. Demikian juga dalil berupa perbuatan Nabi. Maka disampaikan tatkala datang utusan Bani Thaqib menghadap Rasulullah SAW di Ci'ronah. Setelah peperangan yang terjadi antara Nabi dengan Bani Thaqif, yaitu yang disebut dengan Perang Hunain. Maka ketika datang utusan Bani Thaqif yang menyatakan kalau mereka malah masuk Islam, Maka Nabi koma lahum atau koma ilaihim, maka Nabi berdiri menyambut mereka alaih salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kalau disyariatkannya, dituntunkannya berdiri menyambut orang yang datang, dan ini hukumnya tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Nah, perbuatan Nabi ini, perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Demikian juga dalil dari perbuatan Nabi adalah sikap Nabi dengan Fatimah. Sikap Nabi dengan Fatimah. Maka Nabi sering berkunjung ke rumah Fatimah, dan Fatimah pun ke rumah Nabi. Maka jika Nabi ke rumah Fatimah, maka Fatimah berdiri menyambut kedatangan Nabi, kemudian menjabat tangan Nabi, bersamaan dengan Nabi, menjabat tangan Nabi, dan mempersilahkan Nabi untuk duduk di tempatnya Fatimah. Duduk di tempat yang tadi dipakai duduk oleh Fatimah. Maka di sini berarti sunnah takriyah, persetujuan Nabi. Nabi mendapatkan sikap semacam itu dari Fatimah, dan Nabi tidak salahkan. Nabi biarkan. Berarti Nabi setuju, dan ini bukan kemungkaran, dan bukan satu hal yang terlarang. Sebaliknya ketika Fatimah ke tempatnya Nabi, ketika Fatimah ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu Nabi lihat Fatimah datang, maka Nabi tidak hanya duduk tersenyum, namun berdiri mendekati Fatimah, menyebut Fatimah, menjabat Fatimah, dan memerintahkan Fatimah untuk duduk di tempat yang tadi diduduki oleh Nabi. Maka di sini terdapat sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambut Fatimah. Maka ini, maka koma ila berdiri menyambut, menjabat tangan orang yang datang adalah satu hal, satu amal yang dianjurkan, satu perbuatan yang dianjurkan, satu hal yang bernilai pahala jika karena mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nilainya jika cuma kebetulan. Nah, kebetulan suka seperti itu, non enggak tahu dalilnya. Enggak tahu dasarnya, enggak tahu hadisnya, cuma kebetulan ya, seperti itu. Nah, itu enggak ada pahalanya. Enggak ada ganjarannya. Atau ya karena ikut-ikutan orang, ya, ikut-ikutan orang. Ya kalau ada tamu ya disambut, ya. Ditemui depan pintu, disambut, dijabat tangannya, kemudian dipersilakan duduk. Ya ikut-ikutan orang kayaknya pada kayak gitu kalau nyambut tamu. Maka tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, tidak ada nilai akhiratnya. Cuma paling-paling dapat nilai dari manusia, wah dia ramah kalau saya bertamu ke rumahnya. Ya cuma dapat itu saja, wah dia ramah kalau saya bertamu ke rumahnya. Tidak dapat yang lain. Karena niatnya cuma tidak ada niat akhiratnya. Namun jika orang itu suka punya hobi kebiasaan menyambut orang yang baru datang, tamu yang baru datang disambut dengan ceria, dijabat tangannya, dipersilahkan masuk, dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut tamu dari Bani Thaqif, atau menyambut tamu yaitu putrinya Fatimah radhiallahu anha, maka ini menjadi amal yang berpahala dan amal yang ada nilainya di akhirat. Jika tidak, maka tidak. Dan yang kedua adalah komali, berdiri di tempat menyambut atau berdiri di tempat menghormati orang yang datang. Maka ini adalah satu hal yang tidak mengapa, lasiam lebih-lebih jika ya, masyarakat, lingkungan telah terbiasa dengan hal tersebut. Bahkan orang yang baru datang, jika orang-orang yang duluan datang itu tidak berdiri menghormatinya, maka orang yang datang ini menilai bahasanya dia direndahkan. Maka apalagi dalam kondisi semacam itu, maka tidaklah mengapa berdiri menghormatinya. Meskipun al-aula yang lebih baik tidak melakukan hal ini. Sebagaimana dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, Tidak ada satupun orang yang lebih menghormati para sahabat daripada Nabi, atas para sahabat. Tidak ada orang yang lebih memuliakan Nabi daripada para sahabat, namun mereka tidak pernah berdiri ketika Nabi datang, karena mereka tahu Nabi tidak suka. Nabi tidak suka jika beliau datang, orang-orang pada berdiri. Maka meskipun para sahabat ini sangat menghormati Nabi, namun mereka ketika Nabi datang, mereka tidak berdiri di tempat. Kalau berdiri menyambut lain. Mereka tidak berdiri di tempat menghormati kedatangan Nabi. Karena Nabi, mereka tahu Nabi tidak menyukai tindakan semacam ini. Sehingga di sini dikatakan, meninggalkan hal ini itu yang lebih baik. Sebagaimana inilah keadaan para sahabat dan penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jika manusia telah terbiasa dengannya, maka tidak mengapa, karena tidak ada larangan untuk orang yang berdiri. Maka berkaitan dengan berdiri di tempat menyambut orang yang datang, maka di sini dibedakan dua hal antara orang yang berdiri dengan orang yang dihormati. Orang yang menghormati dengan berdiri dan orang yang dihormati. Untuk orang yang menghormati, orang yang dihormati, maka tadi telah kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sampaikan siapa yang senang, siapa yang ingin, siapa yang gembira jika orang-orang berdiri menghormatinya ketika dia datang, falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka adalah dia menyiapkan dirinya kalau besok di akhirat tinggal di neraka. Makanya terdapat ancaman untuk orang yang dihormati. Adapun untuk orang yang menghormati tidak terdapat dalil yang melarangnya. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, membedakan antara orang yang dihormati dan orang yang menghormati dengan cara berdiri di tempat. Namun perlu diketahui sebenarnya terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama untuk berdiri di tempat untuk menghormati orang yang datang. Sebagian tetap melarang dengan alasan bahasanya ini jalan agar orang tadi gembira, sarana. Dan ada celaan untuk orang yang dihormati dengan celaan yang keras. Nah, apa dan ketika kita berdiri menghormatinya, maka ini adalah sarana bagi dia untuk gembira, senang ketika orang berdiri menghormatinya. Maka ini dianggap membantu mendukung dia untuk punya perasaan semacam itu. Sehingga akhirnya sebagian ulama menimbang dengan pertimbang ini melarangnya, karena ini dianggap sarana pendukung. Maka untuk koma ila bisa koma li berdiri menghormat, bisa kita katakan ulama berselisih pendapat tentang hukumnya terlarang ataukah mubah. Tadi telah kita sampaikan alasan ulama yang melarang. Namun insyaallah wallahu taala a'lam, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, penjelasan yang tadi kita baca di sini itu adalah penjelasan yang bagus dalam masalah ini, dengan membedakan antara orang yang menghormati dan orang yang dihormati. Kemudian berdiri jenis yang ketiga adalah koma ala, berdiri menghormat orang yang dan yang orang yang dihormati dalam posisi duduk. Ayakuna jalisan wa yakumu wahidun ala ra'sihi. Maka contohnya ada seorang yang duduk, lalu berdirilah seseorang di dekatnya, ta'ziman lahu dalam rangka dan sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dalam bentuk penghormatan kepadanya. Fahadha man yuhun anhu, maka ini satu hal yang terlarang. Boleh jadi karyawan dipanggil sama bos ke kantor, maka bosnya duduk santai di kursinya, karyawannya sebagai bentuk menghormati diminta datang dan berdiri di depan bosnya, maka ini satu hal yang terlarang. Ini adalah bentuk yang terlarang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang berdiri semacam ini, berdiri menghormati orang yang duduk. Nabi katakan la taqumu kama taqumul aajim yu'adzim ba'dhum ba'dha. Janganlah kalian berdiri menghormati orang yang duduk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh raja-raja kafir, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maka kebiasaan para raja Romawi, Yahudi, Romawi atau Persia, raja datang manggil seseorang. Dia duduk di singgasananya. Orang yang dipanggil datang dan tidak memberikan laporan sambil duduk, namun memberikan laporan sambil berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada sang raja. Maka Nabi katakan, kalian jangan tiru-tiru orang-orang kafir, raja-raja Romawi, raja-raja Persia yang mereka meminta penghormatan dari orang-orang di bawahnya dengan cara mereka bawahannya tersebut berdiri menghormatinya dalam keadaan mereka duduk santai. Demikian yang kita baca kesempatan dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.